Wakol nifas silah dudhun wa urida biha zamanun yasir. Minimal nifas adalah waktu yang sebentar. Jadi lahdoh artinya waktu yang sebentar. Wabtida unifasi min infisolin walad. Dan pertama kali permulaan dihitungnya nifas adalah dimulai dari terpisahnya bayi dari kandungan ibunya. Wakfarhu situna yauman wa ghalibuhu arba'una yauman wal mu'tamadu fi dzalikal istiqra'u aidan. Maksimal nifas adalah 60 hari dan normalnya seorang perempuan nifas selama 40 hari. Dan seperti halnya haid, tentang batasan minimal, maksimal dan lumrahnya nifas ini diambil dari istiqra, yaitu meneliti sebagian yang kesimpulannya digunakan untuk keseluruhan. Wa qalu tuhril fasili bainal haidataini 15 yauman. Minimal suci, suci yang menyela-nyelai antara dua haid adalah 15 hari. Jadi tidak dimungkinkan seseorang yang suci di antara dua haid kurang dari 15 hari, karena 15 hari ini adalah batas minimal suci yang menjadi sela antara dua haid. Ihtaruz al-musannifu biqaulihi bainal hadataini anil fasili baina haidin wa nifas. Idza qulna bil asah innal hamila tahid fa innahu yajuzu ayakuna duna 15 yauman. Jadi minimal suci ini yang dibahas, yang dijelaskan adalah suci antara dua haid. Jadi mengecualikan suci yang menyela-nyelai antara haid dan nifas. Bila kita memang mengikuti pendapat yang asoh, pendapat yang lebih benar, bahwa seorang perempuan yang hamil dia bisa haid. Jadi ada perbedaan ulama mengenai seorang yang sedang hamil, apakah dia bisa haid atau tidak. Ada yang mengatakan haid, ada yang mengatakan tidak haid. Bila kita mengikuti yang haid, yaitu pendapat asoh, bila kita mengikuti bahwa orang hamil bisa haid, maka jarak atau minimal kesucian antara haid dan nifas ini bisa kurang dari 15 hari, bisa kurang dari 15 hari. Jadi aturan 15 hari ini hanya berlaku bagi suci yang menyela-nyelai antara dua haid. Wala hadda li aktsarihi ay tuhri faqad tamkuthul mar'atu dahraha bila haidin. Untuk batas maksimal haid ini tidak ada batasan. Jadi mohon maaf, untuk batas maksimal suci ini tidak ada batasan. Jadi kesucian perempuan ini hanya memiliki batas minimal dan tidak memiliki batas maksimal. Karena ada perempuan yang selama hidupnya dia tidak pernah mengalami haid sama sekali. Seperti putri Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ini termasuk salah satu perempuan, salah satu wanita yang selama hidupnya tidak pernah mengalami darah haid. Amma ghalibut tuhri fayu'tabaru bighalibil haidi. Dan mengenai lumrah atau normalnya suci yang dialami oleh perempuan, ini tergantung dari normalnya haid yang dialami. Jadi dikarenakan satu bulan berjumlah 30 hari, maka bila haid yang dialami 6 hari, maka selebihnya itu suci. Atau haid yang dialami 7 hari, maka selebihnya itu suci. Jadi telah diterangkan sebelumnya bahwa normalnya perempuan mengalami haid adalah 7 atau 6 hari. Jadi bagi perempuan yang normalnya haidnya 6 hari, maka sucinya adalah 24 hari. Karena 30 hari dikurangi 6 hari. Dan bila seseorang perempuan dia normalnya haid 7 hari, maka sucinya adalah 30 hari. Fa in kana al-haidu sittan fatuhru 24 yawman. Aw kana al-haidu sab'an fatuhru 23 yawman. Ini yang saya jelaskan tadi. wa aqallu zamanin tahidu fihi al-mar'ah wa fi ba'di nusahil jariyah tis'u sinin. Seperti yang sudah dijelaskan di keterangan sebelumnya bahwa batas minimal seorang perempuan mengeluarkan darah haid adalah usia 9 tahun. Wa qalul hamli sitatu ashur wa aktsaruhu arba'u sinin wa ghalibuhu tis'atu ashur. Kehamilan seseorang, kehamilan wanita minimal hamil adalah 6 bulan dan paling lama adalah 4 tahun dan normalnya adalah 9 bulan. Jadi dimungkinkan seorang perempuan yang hamil setelah 6 bulan dia melahirkan, karena memang 6 bulan itu batas minimal perempuan hamil dan batas maksimalnya adalah 4 tahun. Karena memang ada sebagian orang yang di dalam kandungan selama 6 tahun. Contohnya adalah seperti Imam Syafi'i. Wa qallu zamanin tahidu fihi al-mar'atu wa fi ba'di nusahi al-jariyah tis'usinina komariyatin. Ini mohon maaf tadi yang saya baca bagian atasnya ya. Mohon maaf. Batas minimal perempuan mengalami haid adalah usia 9 tahun komariyah. Jadi perlu diingat-ingat bahwa batas 9 tahun ini bukanlah batas untuk kalender untuk tahun Masehi, tetapi batas ini menggunakan tahun Hijriyah atau komariyah. Fala ra'athu qabla tamamitis bi zamanin yadhiku an haidin wa tuhrin fa huwa haidun wa illa fala. Jadi 9 tahun ini tidak harus pas 9 tahun. Artinya bila ada perempuan yang mengeluarkan darah sebelum 9 tahun kurang 15 hari, maka itu termasuk darah haid. Jadi batasannya adalah 9 tahun kurang 15 hari. Itu batas maksimal ya, batas maksimal kekurangan. Jadi perempuan yang usianya 9 tahun kurang 16 hari darah itu tidak haid. Tapi kalau kurangnya 15 hari itu adalah darah haid. Di batas kekurangan usia 9 tahun maksimal adalah 15 hari untuk menentukan apakah itu haid atau tidak. Wa qalul hamli zamanan sitatu ashur walahdatan. Ini adalah keterangan yang telah saya baca tadi bahwa minimal kehamilan adalah 6 bulan. 6 bulan dan dua waktu yang sebentar. Dua waktu yang sebentar ini maksudnya adalah waktu melahirkan dan waktu berhubungan suami istri. Wa aktsaruhu zamanan arba'atu sinin. Dan maksimal lamanya kehamilan adalah 4 tahun. Wa ghalibuhu zamanan tis'atu asyhur. Dan kebanyakan kehamilan berusia 9 bulan. Wal mu'tamadu fi dzalikal wujud. Dan yang menjadi acuan tentang minimal, maksimal dan normalnya kehamilan ini adalah fakta atau realitas yang memang terjadi. Jadi bukan penelitian tetapi memang fakta. Wa yahrumu bil haidi wan nifasi wa fi ba'di nusahi wa yahrumu 'alal haidi thamaniyatu asya. Ada 8 keharaman yang disebabkan karena darah haid dan nifas. Jadi ada di sebagian redaksi, di sebagian salinan, di salah satu manuskrip kitab asli Takrib tidak menggunakan kata wayahrumu bil haidi wan nifas tetapi menggunakan kata wayahrumu 'alal haidi. Ada 8 keharaman yang disebabkan oleh haid dan nifas. Ahaduha sholatu fardun aw naflan wa kadza sajdatu tilawati wa syukri. Keharaman yang pertama adalah melakukan sholat, baik sholat itu fardu ataupun sholat sunnah. Dan ibadah yang hukumnya disamakan dengan sholat fardu dan sunnah, ibadah yang hukumnya sama dengan sholat adalah sujud tilawah, yaitu sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat tilawah, ayat sajdah, dan juga sujud syukur, sujud yang dilakukan setelah seseorang mendapatkan kenikmatan. Wasani aso mufardon aw naflan. Keharaman yang kedua adalah berpuasa, baik puasa fardu ataupun puasa sunnah. Wasal itu qiraatul Quran. Keharaman yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Warabi'u masul mushafi. Keharaman yang keempat adalah menyentuh mushaf. Wahyasmun lil maktubi min kalamillahi ta'ala baina dufatain. Mushaf adalah nama suatu tulisan firman Allah yang ada di antara dua sampul Al-Qur'an. Jadi maksudnya mushaf adalah Al-Qur'an. Wa hamluhu illa idza khafat 'alaih. Dan selain keharaman menyentuh Al-Qur'an juga membawa Al-Qur'an. Jadi membawa Al-Qur'an hukumnya juga haram kecuali ada kekhawatiran dengan Al-Qur'an. Jadi misalkan ada Al-Qur'an yang hampir terbakar atau ada Al-Qur'an yang terjatuh di dalam air, untuk menyelamatkan itu seseorang terpaksa boleh mengambilnya, boleh membawanya walaupun dia dalam keadaan yang tidak suci. Wal khamisu dukhulul masjidi lil haidi in khafa talwithahu. Keharaman yang kelima adalah masuk masjid bagi orang yang haid, dia bila memang dia khawatir mengotori masjid. Wasadisu at-tawafu fardhon aw naflan. Keharaman yang keenam adalah tawaf, baik tawaf yang dilakukan berupa tawaf fardu ataupun tawaf yang sunnah. Wasabiul mat'u. Keharaman yang ketujuh adalah berhubungan suami istri. Wa yusannu liman wati'a fi iqbalid dam atasadduqu bi dinar. Wa liman wati'a fi idbarihi atasadduqu bi nisfi dinar. Bagi orang yang menggauli istrinya sedangkan istrinya sedang mengalami haid, maka dia disunahkan untuk bersedekah sebanyak 1 dinar bila hubungan yang dilakukan di saat keluarnya darah. Jadi di saat perempuan mengeluarkan darah kemudian dikumpuli oleh suaminya, maka suami itu disunahkan untuk bersedekah sebanyak 1 dinar. Dan bila hubungan itu dilakukan di saat tidak keluarnya darah, maka disunahkan bersedekah 1/2 dinar. Jadi kalau di saat keluarnya darah 1 dinar, kalau tidak keluarnya darah 1/2 dinar. Wasaminul istimta'u bima baina syurrati warukbati minal mar'ah. Keharaman yang ke-8 adalah mencari kenikmatan antara pusar dan lutut. Jadi anggota tubuh perempuan antara pusar ke bawah dan lutut ke atas, ini haram dicari kenikmatan bila perempuan sedang mengalami haid. Fala yahrumul istimta'u bihima wala bima fawqahuma 'alal muhtari fi syarhil muhaddab. Jadi yang diharamkan adalah daerah tadi, bagian tubuh tadi. Artinya seorang suami masih diperbolehkan untuk mencari kenikmatan di tubuh istrinya, tetapi diharuskan untuk selain bagian yang diharamkan tadi, yaitu antara lutut dan pusar.